makan mereka, ketentuan mereka, semuanya bisa oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada rasa sedikit pun. Tapi kita yang punya akal harusnya lebih daripada binatang itu. Belajar daripada binatang itu, binatang yang tidak punya akal pun, dia itu merasa yakin terkait dengan rezekinya Allah Ta'ala. Bagaimana dengan kita yang Allah karuniakan kepada kita manusia ini, akal yang sempurna. Nah, oleh karena itu, maka akal itu kalau tidak dipakai, kalau tidak digunakan untuk mencari sesuatu, maka tetaplah akal itu jadi nol, kosong. Karena akal itu cuma alat. Akal itu alat. Bahkan lebih kosong daripada binatang yang sudah dikasih pengetahuan standar. Jadi binatang itu kasih pengetahuan standar oleh Allah Ta'ala. Pengetahuan yang standar itu meyakinkan mereka bahwa mereka bisa makan, asalkan mereka keluar. Nah, tapi ketika kita diberikan akal, yang merupakan alat untuk kita mendeteksi bahwa Allah Ta'ala itu sudah menyediakan rezeki kita, tinggal kita jemput saja. Tidak digunakan akal ini. Jadi apa? Jadilah dia itu tidak yakin, tidak percaya. Nah, disinilah menjadi keimanan itu menjadi kritis. Nah, jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang dirancang untuk bagaimana kamu menggunakan akal supaya dengan akal itu yang Allah anugerahkan kepada kamu, kamu bisa tahu, oh ada Allah. Misalnya apa? Seorang ibu itu melahirkan anak-anaknya sampai 3, 4, 5, sampai lebih kadang-kadang, kan? Pikirannya, wajahnya kok beda-beda. Ada yang cakep, ada yang biasa, ada yang super cakep, ada yang super jelek, gitu. Ya kan? Kan pasti saudara kamu itu kan ada macam-macam. Ada yang seperti Abu Yazen, ada seperti Ustaz, ada seperti Habib Ali, ada seperti Habib Hussein, kan beda-beda. Nggak ada yang sama, wajahnya nggak ada yang sama, nasibnya nggak ada yang sama, mobilnya nggak sama, rumahnya nggak sama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada orang tua yang berharap memplanning, memanage anak-anaknya itu beda-beda nasibnya, wajahnya beda-beda wajahnya? Apakah ada orang tua yang seperti itu? Lalu kenapa? Nggak ada. Kalau seumpama itu di tangan manusia, maka pasti mereka tidak akan membeda-bedakan. Kalau rupa itu di tangan manusia, pasti semuanya sama. Bahkan, ini datang, kita bikin yang lebih datang lagi. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mohon maaf. Banyak orang yang cari adiknya daripada kakaknya. Kenapa adiknya lebih? Nanti, later. Ada pula, kakaknya cepat jodohnya, adiknya lambat. Kenapa? Karena lebih jelek. Jadi, dan ternyata lagi yang membuat kita itu terkadang merasa geli, orang yang gendut kawin duluan. Yang jelek mukanya dapat yang ganteng, yang cantik dapat yang jelek. Kan aneh. Kalau kita mau pakai akal-akalan, mau pakai planning-planningan, yang namanya kamar yang mahal itu adalah kamar yang paling lengkap fasilitasnya. Ya kan? Yang cantik ya dapat yang ganteng. Nanti itu maksudnya yang kaya harusnya dapat yang kaya. Yang cantik sesuai dengan gandanya. Tapi enggak. Nah, ini satu contoh. Oh, berarti bukan manusia yang menentukan. Kalau bukan manusia, yang menentukan siapa ya? Masa hewan. Masa makan yang kita makan itu yang menentukan. Kapan makannya itu kita? Bagaimana prosesnya? Ah, nggak mungkin. Kalau makan nggak mungkin. Ada di sini, Pak. Berarti ada zat yang membuat makanan. Ada zat yang membuat manusia. Ada zat yang menentukan kapan dia hamil atau tidak. Oh, siapa zat itu? Zat itu adalah mencipta. Nah, itu. Ilmu untuk tahu ini adalah ilmu tauhid. Nah, mencari tahu seperti itu punya wajib. Dibantu oleh Nabi Rasulullah melalui hadis Nabi, melalui ayat Al-Quran, bahwasanya kalau tanda-tanda adanya Allah itu begini, begini, begini, nah, kita cari perbandingannya. Apa sih perbandingannya? Oh, kalau semua perbandingan seperti ini, gimana hukumnya? Bagaimana kita itu bisa realitanya bagaimana? Bicaranya bagaimana? Mengembangkannya itu bagaimana? Nah, itu namanya ilmu tauhid. Itu ilmu yang harus didahulukan sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana di dalam pelajaran lalu sudah kita jelaskan pertimbangan bahwasanya kita harus mendahulukan yang lebih utama dari yang utama, yang lebih baik daripada yang baik, yang lebih penting daripada yang penting itu apa? Satu, keterbatasan umur. Waktu kita terbatas. Jadi kalian itu setiap hari bertambah dekat kepada kuburan, bukan bertambah dekat kepada keabadian. Tidak. Jadi tambah umur berarti tambah kurang umurnya, bukan bertambah umurnya. Sekarang berapa umurnya? 23, oh berarti tinggal sekian. Jadi bukan sisa sekian, tinggal sekian. Bukan bertambah sekian, tidak, salah. Jadi bertambah dekatnya kepada kematian, iya betul. Kalau bertambah usianya, enggak. Jadi tambah kita itu tua, tambah cepat mati. Bukan berarti kalau kita itu masih muda berarti jauh dari kematian, belum tentu. Karena yang mengetahui akan umur kita itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, ngerti? Itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan fisik kita. Keterbatasan akal yang Allah ciptakan itu standar. Ya, standar manusia itu seperti ini. Artinya, kalau kita itu boleh memikir, silakan berpikir. Kalau kita nggak boleh memikir, jangan dipikirkan. Nah, itu yang menentukan apa yang mutlak. Kalau terkait dengan zat Allah, jangan dipikirkan. Itu bisa menjadikan orang itu zindik akhirnya. Tapi kalau berkaitan dengan makhluk Allah, ciptaan Allah, silakan pikirkan. Itu akan menguatkan keimanan kepada Allah. Nah, itu menurut Allah yang mengatur itu. Kenapa? Karena yang mutlak yang mengajarkan kepada kita bahwasanya akal manusia itu standar. Jadi sama seperti komputer gitu loh. Komputer tambah tinggi prosesornya, maka tambah banyak dia itu bisa memuat atau bisa mengerjakan suatu aplikasi. Nah, tapi kalau tambah kurang prosesornya, maka tambah kurang juga apa daya untuk menggunakan beberapa aplikasi sekaligus. Tambah murah HP-nya, tambah sedikit aplikasi yang bisa dibuka sekaligus. Tambah mahal HP-nya, tambah canggih berarti teknologinya. Tambah canggih teknologinya berarti tambah banyak aplikasinya yang bisa digunakan dalam waktu sekaligus. Nah, gitu lah. Ngerti gak? Nah, jadi seperti itu manusia. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan standarisasi dalam ukuran batas fisik manusia di dalam Al-Quran. Apa itu? Majalullah minggal baini di yobin. Wah, Allah Ta'ala tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga badan. Hati ada berapa? Ada satu, tidak ada dua. Artinya apa? Kalau kita fokus dalam satu hal, maka fokus yang lainnya tidak bisa. Jadi kalau kita fokus dalam satu hal, fokus yang lainnya tidak bisa. Oleh karenanya, karena kita tahu keterbatasan waktu dan keterbatasan fisik, maka kita berdasarkan untuk yang mendahulukan yang lebih penting dari yang yang lebih utama dari yang lebih baik daripada yang baik dalam segala hal itu untuk kita dalam hidup. Nah, jadi misalnya apa? Allah yang lebih penting orang tua. Allah kita lihat kalau salah satu, walaupun orang tua kita yang memanggilnya, kita jangan putuskan karena kita bersama Allah. Karena kewajiban Allah. Kecuali kalau Allah tidak mewajibkan, nah, silakan. Kalian jauhkan orang tua. Seperti kalau kita sholat sunnah dipanggil sama orang tua, maka apakah kita jawab atau tidak? Kita lihat. Kalau kiranya orang tua itu berat kalau kita nggak hadir cepat-cepat dan keluar dari sholat kita, lebih baik keluar. Tapi kalau kiranya orang tua itu nggak jadi masalah, walaupun kita meneruskan sholatnya, kita teruskan sholatnya. Nah, pertimbangan semacam itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Nah, jadi itu perbandingannya bagaimana kita itu berusaha untuk mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kaina iman al mubalik wa ikana fahihan indana lakin yakunu asiman bitalki istidra. Nah ini, walaupun iman yang mubalik, siapa yang mau mubalik? Contohnya tadi seperti apa yang saya contohkan? Kita pulang ke kamar, lalu orang yang di kamar yang tidak ajar di musola tanya, satu jam ngajar tak? Oh iya ngajar. Kamu percaya enggak? Tergantung kan? Tergantung kepada orang yang memberikan kabar itu. Kalau orang yang memberikan kabar itu termasuk orang yang jujur yang dia ketahui sebelumnya, maka dia mendekati keyakinan. Kenal apa yang dikabari. Tapi dia enggak berani sumpah. Kenapa? Dia enggak berani sendiri. Sehingga kalau disuruh sumpah berani sumpah bahwa sesuatu mengajar karena dia ngambil sendiri dia berani. Nah, kan beda keimanannya. Nah, oleh karenanya di sini katakan walaupun imannya mughallid itu, tapi itu yang daftar dalam mata tradisional jamaah. Tapi kan beda. Responnya itu beda, reaksinya dalam diri kita itu beda. Jadi orang yang melihat sesuatu sendiri ngajar di musola, dia berani bersumpah. Walaupun ditekan bagaimana, diancam bagaimana, tetap dia kemana kata sejak ada tadi ngajar di musola. Ayo. Tapi yang di kamar diancam sedikit dia bisa mengelak, dia bisa berubah jawabannya. Nah, karena apa? Karena dia ngajar tak langsung ngajar sendiri. Oleh karenanya di sini katakan, walaupun iman yang mukallaf itu dianggap sah, ya, tapi dia itu kalau tidak mencari bukti dengan adanya Allah Taala itu dengan ilmu tauhid itu punya dosa. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran-gambaran, pelajaran-pelajaran supaya kita itu lebih mudah untuk kita mengetahui dengan adanya Allah. Nah, misalnya al-rafa nafsa al-rafa barang siapa yang mengetahui akan dirinya maka dia akan mengetahui itu ada Allah. Karena dalam diri kita banyak hal yang bisa kita ketahui. Coba lihat bagaimana makanan yang kita makan dalam waktu yang sedikit kemudian diolah, pengolahannya itu bagaimana. Kalau pengolahan yang kita ketahui, yang kita karena manusia itu kan membutuhkan kepada energi, ya kan? Energinya itu energi apa? Energi bumi yang kita gunakan, listrik, batu bara, minyak bumi dan sebagainya itu dijadikan sebagai energi untuk apa? Untuk pengolahan itu. Pengolahan itu di sini apa? Yang kita ketahui pengolahan itu adalah pabrik dari satu komponen menjadi suatu barang, komponen-komponen beberapa komponen kita kumpulin nanti jadi suatu barang diolah. Nah, jadi bahan yang mengolah itu adalah energi. Itu kan yang kita ketahui. Nah, sekarang dalam diri kita itu apa? Energinya itu apa? Bagaimana energi itu menyulut supaya pencerna-pencerna makanan itu bekerja? Coba lihat, di dalam perut kita itu banyak binatang itu. Kan, jadi berupa cacing-cacing itu. Ada cacing yang manfaat, ada cacing yang tidak manfaat. Cacing yang tidak manfaat itu yang dibilang cacingan itu. Sampai makan banyak tetap aja kurus. Makanya gemuk-gemuk, masukkan aja cacing itu. Jadi biar enggak gemuk-gemuk makannya ya. Nah kalau bisa, masalahnya enggak bisa. Nah, kita mau cari di mana itu jual cacing itu. Kan enak, jadi enggak kita makannya banyak tapi enggak kurus-kurus. Sementara yang kurus-kurus, saya gemuk, enggak gemuk-gemuk. Itu manusia. Enggak pernah merasa bersyukur. Jadi selalu saja kurang, dikasih ini kurang, dikasih seperti ini kurang. Berandai-andai dulu kalau semua masih begini, begini, begini, cukup, sudah cukup banget. Begitu sampai situ, lain lagi, kurang lagi, itu manusia. Nah, ya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Oleh karena yang Nabi SAW, لَوْ كَانَ لِمْنِ عَدَمْ وَجْيَا مِنَ جَحَبْ لَحَبَ يَكُنَ لَهُ وَجْيَانْ. Kalau seumpama seseorang itu mempunyai satu lembah daripada emas, satu lembah itu semua tertip daripada emas, maka dia itu berharap berangan andai kata dia punya dua lembah. Kalau sudah Allah berikan dua lembah, masih dia itu berharap andai kata punya tiga lembah. Padahal satu lembah emas itu berapa kilo? Bukan kilo lagi bunyinya, tapi apa? Ton. Bukan puluhan ton lagi bunyinya, tapi ratusan, bahkan ribuan, bahkan bisa jutaan ton. Satu lembah itu kan banyak itu. Tapi itu pun kata Nabi Muhammad kalau dikasih 1 juta ton emas kamu masih kurang. Itu mana sih ya? Jadi apalagi masih 1 juta, apalagi masih 10 juta, apalagi sampai 1 miliar, 1 triliun, 1 triliun pun masih kurang. Nah, jadi yang merasa cukup apa? Yang punya sifat dona. Nah, gak mungkin kalau itu punya sifat dona secara standarisasi juga ada. Nah, ada Allah Ta'ala memberikan standar dia ya, punya sifat dona, gak ada. Gona itu harus cari, gona itu harus terapi. Sama contohnya, jadi kadang-kadang kalau nggak dicontohkan, nggak dibandingkan dengan sesuatu yang bisa kita jangkau, maka kita tidak bisa menerkannya, kita tidak bisa menerimanya, kita tidak bisa mempraktikkannya dalam kehidupan ini. Gini loh makanya. Adakah kamu belum dengar seorang ibu yang melahirkan anak begitu dari lahir bayi langsung sipet? Kalau sipetnya, kotak-kotak. Pernah lihat? Enggak. Bayi lahir langsung cipek. Ada? Enggak ada. Semua yang cipek itu apa? Olahraga. keren. Orang tipe itu dibina, terus olahraga berat olahraganya. Jadi mulai dari treadmill, kemudian sampai push up, sampai sit up, dan lain sebagainya, sampai kemudian keluar kotanya dikit-dikit, sampai tambah besar, tambah banyak, tambah sampai tambah semuanya karena kota, gitu. Sama kalian pengen kurus, jadi mulai gemuk, bisa nggak? Bisa, katakan mau. Nah, jadi masalah itu mau nggak, gitu. Jadi bohong orang yang mengatakan aku sudah coba tidak berhasil, berarti kamu nggak mau. Nah, kalau ada kemauan, pasti dia itu akan mencapai. Kalau semua tidak ada kemauan atau kemauannya kurang besar, maka tidak akan tercapai. Sama seperti orang ketika kamu itu belum sembuh tadi loh. Kamu kan masuk kamar mandi nggak? Begitu saja langsung masuk kamar mandi kan? Beda sama Ustaz kan? Ustaz begitu bangun langsung masuk kamar mandi. Karena nggak ada yang antri. Ustaz nggak perlu antri. Nah, kalian kan ngantri dulu. Ngantri ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kenapa harus ngantri? Karena kita mau. Kan capek-capek. Tunggu aja di kamar tidur, tunggu aja di tempat tidur. Apa yang terjadi? Tambah banyak antriannya. Tambah lama kita itu ke sekolahnya. Bisa jadi terlambat, kalau sudah terlambat, kita dapat sanksi. Nah, itu kan? Nah, jadi semua itu dalam kehidupan itu seperti itu. Jadi semua itu bertahap dan semua itu harus terapi. Nah, saat kita mau, kita gemuk. Kita pengen kurus, gimana caranya? Nah, caranya adalah dikurangi asupan makanannya. Karena manusia itu menjadi gemuk, karena asupan makanan dan energi yang dibutuhkan itu melebihi. Asupan itu melebihi. Jadi energi yang dibutuhkan misalnya 1.500 energi untuk kuat hidup seharian. Ini enggak. Dia makan sampai 3.000, sisanya berapa? 1.500. Yang dimakan cuma 1.500, 1.500 sisa. Jadilah lemak, jadilah gaji, jadilah daging. Nah itu, jadi hanya tambah gemuk dia. Nah, jadi kalau mau kurus ya harus dikurangi kalori makanannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia itu, tergantung berapa umurnya, berapa usianya, bagaimana aktivitasnya, itu menentukan berapa kalori yang dibutuhkan. Oh, ternyata kan ada caranya kan? Asalkan kita mau, bisa? Tidak? Bisa, tinggal kita itu menerapkan cara-cara tersebut. Nah, jadi semua itu bisa kita gapai asalkan kita mau. Nah, cara menggapainya bagaimana? Dengan ilmu. Baik kita menggapai keimanan kepada Allah, baik kita menggapai menjadi seorang yang berakhlak mulia, atau kita menggapai seorang yang punya hati bersih, atau kita ingin menggapai mimpi Rasulullah, atau kita ingin menggapai menjadi seorang soleh dan wali, itu semua itu ada caranya dan bertahap, tidak instan. Nah, maka mengetahui akan hal itu, prosesnya itu muatan keimanan, dan mengetahui cara prosesnya, dan itu adalah pembinaan keimanan, dan itu namanya ilmu. Tambah ilmu nggak mungkin. Jadi nonsen ada orang yang nggak punya ilmu, yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, hidupnya bahagia, nggak bahagia. Nggak bakalan bahagia, karena apa? Allah yang menentukan sistem di dunia ini, bukan manusia. Apakah kalian mengira bahwasanya orang yang muslim itu yang hidupnya bergelimang dengan harta, kemewahan, dunia, dan sebagainya, mereka bahagia? Kosong hatinya. Mereka tidak bakal merasakan kenikmatan dirasakan oleh mereka para solihin. Lihat bagaimana orang-orang wali itu merasakan. Demi Allah, kalau semua para raja-raja itu tahu dengan kenikmatan yang kami rasakan ketika kami bangun malam berdoa bersama Allah, maka niscaya mereka akan membunuh kita karena mereka iri dengan apa yang kita dapat selama ini. Ayo coba. Ya mereka punya segalanya, kekuasaan iya, jabatan iya, kemewahan iya, tapi hatinya kosong. Yang menentukan bahagia itu sih dalam hati kita. Tidak ada kebahagiaan bersama Allah, tidak ada lebih daripada kebahagiaan bersama Allah. Nah, jadi jangan salah kata, oleh karenanya dia bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan yang semacam itu dalam Al-Quran. La yaghurrunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un dalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ini yang sok. Makanya hafalkan Quran, jadi enggak salah gitu. Jadi artinya apa? La yaghurrunnaka jahannam, kalian tertipu dengan kehidupan jet set mereka orang kaya itu. dan kehidupan orang yang non-muslim itu jangan tertipu. Mata anggur itu sangat sedap. Dan mata itu, semuanya sifatnya itu mata ulur. Mata yang di dunia semua mata ulur, tapi mata yang di surga nanti tidak ada mata ulur. Kesenangan yang tidak menipu, kesenangan yang dirasakan oleh para solih ketika bangun malam, kesenangan para mukmin ketika berbuat kebaikan, itu tidak bisa menipu dia. Kenapa? Dia merasa yakin dengan kesenangan yang dia rasakan pada waktu dia melaksanakan ketaatan, dia yakin akan memantik ridhonya Allah. Dia yakin akan memantik sebuah balasan Allah di dunia semenjak dia akan mendapatkan kebaikannya. Itu nggak bisa dirasakan oleh mereka. Jadi coba lihat contohnya, berapa banyak orang-orang yang kenal, para artis yang kenal, yang diidolakan banyak orang, punya segalanya, bodyguard ada, harta melimpah, fasilitas segala macam, kemewahan ada sama dia, dari mulai kendaraan, rumah yang mewah dan sebagainya ada. Tapi akhirnya banyak yang di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Kenapa lagi yang dikatai? Dunia sudah banyak, kekuasaan sudah jarang kok, kemewahan dunia sudah dia rasakan semuanya. Tinggal apa lagi? Tidak ada, sudah. Sehingga akhirnya dia bunuh diri. Ada orang yang tidak. Orang tidak punya. Tapi dia merasa memang bahagia. Tetap saja ada majelis taklim, tetap saja itu silaturahmi, tetap saja itu ngaji. Seperti kemarin kita bertemu dengan Jadati Habibah Kalsum binti Al-Habib Abdullah Induan. Al-Kalsum itu adik daripada ayahanda Al-Karom Habib Muhammad Al-Induan. Dan Habibah Kalsum ini guru ngajinya Al-Karom, guru ngajinya Al-Quran itu. Nah, jadi kita cerita sama beliau, alhamdulillah bangga punya anak yang umi. Umi Ali itu dulu sebelum dia itu sakit, itu setiap 3 hari kata Al-Quran. Oh iya, alhamdulillah anak yang ajari dulu. Sekarang ini umurnya 84 tahun. Kalau sekarang sudah sekali seperti dulu, sekarang 1 minggu baru khatam sekali. Tapi kalau dulu, kalau 1 hari sudah khatam sekali. Masya Allah, coba ya. Umurnya 84 tahun tapi masih jalan, masih gesit, masih bisa berpikir dan sebagainya, kan apa barokahnya? Berdoa. Jadi, nah itu, mereka yakin, padahal mereka biasa saja. Kalau dikasih uang dan sebagainya untuk sudah meninggalkan Quran, dia tidak mau. Nah, dia rasakan Quran yang luar biasa. Ketika saya tanya, apa resepnya? Kok masih sehat, Baba? Masih bisa berpikir, pikirannya masih apa? Ingat-ingatnya masih kuat, satu cerita gimana dulu waktu ada datanya saat itu. Saudaranya Habibah Kalsum ini, saudaranya Habib Muhammad Al-Induan itu, namanya Habib Bakar. Saya heran, Habib Bakar ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kabarnya Habib Anis, Al-Induan yang baru meninggal tahun kemarin. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sementara saudaranya pintar semua. Saya tanya sama beliau, kenapa kok beliau satu ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Apa nggak di sekolah atau sama Habib Bakar gitu? Akhirnya dia bilang, memang dia ini gak mau gitu. Sukanya main pun, di sawah mainnya gitu. Nah, hingga pas suatu waktu dia datang ke musola, dia marah-marah. Ada orang baca Quran, udah itu marah, kenapa ya? Kamu kok gak bisa baca Quran, jangan baca Quran. Kenapa? Kok diulang-ulang terus? Fabi ada di Rabbi Kumar, kita juga diulang-ulang terus, kok gak bisa baca Quran, jangan baca Quran. Karena apa dia gak bisa baca Quran. Nah, jadi masih ingat, cerita-cerita dulu dia ingat masih itu. Nah, jadi apa kata beliau, resep yang dua. Nah, berharap semua kalian itu bisa melaksanakannya supaya sampai nenek-nenek pun tetap masih kuat, jalannya kuat, matanya kuat, pikirannya juga kuat. Apa itu kata beliau? Yang pertama, bangun malam. Alhamdulillah saya nggak pernah meninggalkan bangun malam. Nah, itu. Yang pertama, yang kedua, baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sahabat yang terbaik. Kalau sahabat kalian itu bisa mengkhianati kalian, sahabat kalian itu bisa terpaksa dulu sama kalian, sahabat kalian itu bisa melukai perasaan kalian dengan Al-Quran. Semuanya baik. Semuanya pemberian. Nggak ada pengurangan hak kita, nggak ada sama sekali, semuanya pemberian. Nah, misalnya itulah yang disampaikan, yang kita dapatkan daripada silaturahmi kemarin. Semoga berguna buat kalian semuanya. Semoga kalian menjadi ahli Quran dan ahli Qiyamul Lail. Semoga mendapatkan kenikmatan bersentuhan dan berhubungan dengan rahmatullah ta'ala dan barakallah ta'ala ala hadhihi ya wa ikul ini adin salihah wa ala ma'ala wa sallam salih al-fatihah. Ya Rabbana tarawna.